Mitra Bisnis, tahun depan pemerintah berencana mengenakan cukai terhadap pulsa telepon seluler. Alasannya, konsumsinya saat ini dinilai sudah berlebihan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Agis Elektronik, Bintoro Citrowiryo. Pak Bintoro, apa komentar Anda mengenai hal ini? Pertama, saya mau tanya, pemakaian berlebihan itu normanya apa? Ya kan? Jangan sampai sesuatu jadi kualitatif. Oh, banyak. Kamu bilang banyak, saya bilang sedikit. Jadi itu menurut saya harus dikuantifisir dulu apa yang disebut pemakaian berlebih, ya kan? Bahwa pemerintah mengenakan cukai terhadap pulsa handphone, itu kan pemerintah memang berfungsi sebagai regulator. Tapi perpajakannya kan pulsa pun membayar pajak. Pertanyaan saya, apakah di atas pajak itu masih mau dikenakan pajak? Pajak berganda begitu. Itu kan menurut saya nggak benar itu. Kalau pemakaian pulsanya berlebih, saya tidak tahu siapa yang dirugikan. Kan tidak ada yang dirugikan. Nah, biar investasinya si pengelola jaringan telepon itu, ya investasinya bisa lebih cepat kembali. Saya nggak melihat ada yang dirugikan sehingga harus dikenakan cukai tambahan ya. Ya menurut saya sih nggak masuk akal ya. Ini adalah caranya pemerintah aja cari duit tambahan gitu loh. Bagaimana Bapak menilai alasan dari aturan ini yang bertujuan untuk mengurangi potensi timbulnya gangguan kesehatan akibat penggunaan ponsel dalam waktu yang lama? Bahwa pemakaian telepon yang berlebih itu menimbulkan dampak pada kesehatan kita, saya pun belum tahu apakah itu benar atau tidak gitu loh. Nah, nanti kalau itu dilakukan, segala bahan makanan yang berlebih juga nggak baik ya. Bukan hanya telepon saja ya. Lalu ada juga alasan yang mengatakan pengenaan cukai tidak masalah karena selama ini tarif pulsa di Indonesia termasuk yang paling murah di dunia. Bagaimana Bapak menilainya? Dijadikan alasan sih bisa aja, masalahnya alasannya logik atau enggak gitu loh. Saya nggak melihat manfaatnya untuk mengenakan cukai pada pulsa handphone ya. Saya nggak lihat itu. Menurut saya ya, seperti yang saya katakan tadi, itu hanya pinter-pinternya pemerintah mencari tambahan pajak dari bidang ini. Menurut Bapak, dampak apa yang akan timbul jika rencana ini jadi diterapkan? Kalau misalnya pulsanya karena cukai atau karena sistem perpajakannya akan naik, ya pasti ini akan berdampak kepada pemakaian telepon seluler gitu loh. Nah, kalau berdampak pada pemakaian telepon seluler, ya mungkin pembicaraan akan berkurang, sehingga ujung-ujungnya income operator juga akan berkurang ya. Ada usulan Pak untuk pemerintah terkait rencana ini? Saran saya sih, yang lebih kelihatan itu bensin bersubsidi harganya dinaikkan. Karena itu dampaknya uang besar sekali tuh. Sehingga tidak membebanin APBN pemerintah. Karena itu bensin juga saya rasa 4.500 itu paling murah sedunia kali. Nah lebih baik bensinnya dinaikkan. Uang untuk subsidi kepada BBM itu dipakai untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur yang jauh lebih bermanfaat untuk semua orang tuh. Demikian Presiden Direktur Agis Elektronik, Bintoro Citrowiryo. Saya Wendy Lim.